Baik, soal yang kedua, ma huwa syirkul akbaru? Al-jawab, asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillahi kadu'ai ghairillah wal istighasati lil amwat awil ahya'il ghaibina. Ma huwa asyirkul akbar? Ma fi mahalli raf'in sebagai mubtada, huwa fi mahalli raf'in sebagai khabar, sebagai mubtada. Kemudian asyirku, asyirku di situ adalah fi marfu sebagai khabar dari huwa. Kemudian al akbaru di situ adalah marfu sebagai naat ataupun sebagai sifat dari asyirku, sehingga al akbar di situ marfu. Sehingga jumlah ismiyah huwa syirku fi mahalli raf'in sebagai khabarnya ma. Apa dia itu syirik yang paling besar? Asyirkul akbaru huwa asyirku marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, dan dia adalah isim yang dirafa karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah sebagai mubtada. Al akbaru marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, dan dia adalah isim tafdil, dan kedudukan dalam jumlah di sini adalah dia sebagai sifatnya asirku karena memenuhi syarat-syarat terbentuknya sifat dan mausuf. Sehingga al akbar di situ dikatakan sebagai sifat ataupun dalam istilah naat karena terpenuhi syarat yang pertama, manutnya ma'rifat, yang kedua manutnya yang disifati di situ adalah isim yang mudzakkar, dan yang ketiga yang disifati di situ adalah isim yang mufrad. Huwa, huwa di situ marfu fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Sarful ibadati, sarfu di situ rafa sebagai khabarnya huwa, dan jumlah ismiyah huwa sarful ibadah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya asyirku. Ataupun bisa antum irob yang kedua untuk huwa, yaitu dhamirun fasil yang tidak mempunyai i'rab, sehingga kalau huwa di situ sebagai dhamirun fasil maka sarfu marfu sebagai khabar daripada asyirku. Sarfu marfu sebagai khabar wa huwal mudaf, dan dia adalah isim yang mudaf. Al ibadati majrur karena dia mudafun ilai, tanda jarinya dengan kasrah kan isim mufrad, dan dia adalah isim apa namanya, isim bisa. Al ibadah di situ adalah bisa isim yang mu'anaf dan juga bisa isim yang mudzakkar. Al ibadah li ghairillahi, li ghairi, ghairi di situ dharaf yang majrur karena didahului dengan huruf jar, yaitu li Allahi di situ mudafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian li ghairillahi ghairi di situ adalah majrur karena didahului dengan huruf jar, sehingga dharaf boleh didahului dengan huruf jar tetapi i'rabnya bukan nasab, bukan fathah tandanya, tetapi kasrah karena didahului dengan huruf jarli. Ka du'ai ghairillahi ka harfu jarrin tufidu lil mitli ataupun tufidu lit tasbih. Du'ai majrur jar karena didahului dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah, dan dia adalah isim yang mudaf. Ghairi di situ jar karena mudafun ilai, mudaf kepada doa, wa huwa ismul mudaf. Allahi majrur tanda jerin dengan kasroh, karena dia itu isyam mufra, dan dia karena mudaf kepada ghairi, sehingga kadu'ai ghairillahi, semua itu adalah isim yang mudaf, dan tanda apa namanya bacanya adalah dengan kasroh karena mudaf dan mudafun ilai. Sehingga untuk isim yang dibaca jar itu ada tiga sebab. Yang pertama ada dua sebab. Yang pertama karena didauli dengan huruf jar, dan yang kedua karena dia itu adalah mudaf ataupun bersambung dengan isim yang lainnya. Wal istighatsati lil amwat, wal istighatsati, al istighatsah di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad, karena dia itu adalah ataf kepada doa. Lil amwati, amwat di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak muannats salim, di situ adalah mufradnya mautun, sehingga amwat bukan jamak muannats salim, tetapi dia itu adalah jamak taksir. Tadi salah, itu bukan jamak muannats salim, tetapi dia itu adalah jamak taksir yang mana mufradnya adalah mautun. Kenapa bisa dikatakan itu sebagai jamak taksir? Karena pengertian daripada jamak taksir itu sendiri adalah madalla ala salasa fa aksar, setiap isim yang menunjukkan atas tiga lebih, kemudian dia karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, itu pengertian daripada jamak taksir. Sehingga untuk amwat, dia itu adalah tidak selamat dari mufradnya, maka dikatakan sebagai jamak taksir. Sehingga mufradnya disitu mautun, mufrad daripada amwat adalah disitu adalah maut. Ya, mautun. Kemudian jamak taksirnya disitu adalah amwat ataupun mayyitun, ataupun jamak apa namanya mufradnya disitu mayyitun, kemudian jamak taksirnya adalah amwat. Itu artinya orang-orang yang meninggal ataupun mayit, orang yang sudah mati. Kemudian ada juga untuk kalimat mayitun berarti bisa dibikin dua jamak. Yang pertama jamak taksir yaitu amwat, kemudian yang kedua adalah bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim seperti mayituna. Sehingga dalam ayat ada yang menjelaskan mayyituna jamak mudzakkar salim. Awil ahya'il, awil ahya'il ghaibina. Au di situ adalah harfu ataf. Al ahya di situ jar, karena tanda jarnya dengan kasrah, karena di situ adalah apa namanya jamak taksir. Sehingga jamak taksir al ahya di situ adalah mufradnya hayyun, sehingga jamak taksir al-ahya'i di situ al-ahya hamzah adalah hamzah untuk jamak. Sehingga indal arabiyah, dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, al-hamzah itu ada beberapa macam. Yang pertama hamzah asli yang memang sudah dari fi'il tersebut ataupun dari sumber kata tersebut memang sudah ada hamzahnya. Seperti dalam contoh ibtida'un, kalimat ibtida'un itu adalah hamzah, di situ adalah hamzah asli dan bukan ya gantian wawu ataupun gantian ya. Kemudian yang kedua hamzah, yang mana hamzah itu adalah hamzah sebagai gantian, ima gantian ya ataupun gantian wawu. Seperti contoh bina'un, kalimat binaun di situ adalah isim mamdud, sekalipun dikatakan sebagai isim mamdud karena dia itulah diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya alif tambahan, dan di situ adalah hamzah gantian dari gantian ya, asalnya adalah binayun, asal daripada binaun adalah binayun. Kemudian di sana ada beberapa kaidah shorof. Apabila ada huruf ilat jatuh di akhir kalimat, yaitu huruf ilat ya jatuh di akhir kalimat, dan sebelumnya itu ada alif, maka ya diganti menjadi hamzah, maka menjadi binaun. Kemudian yang kedua adalah pergantian daripada wawu, seperti dalam contoh samaun. Kalimat samaun di situ adalah hamzah, bukan hamzah asli, tetapi di situ hamzah gantian daripada wawu yang asalnya adalah samaun. Kenapa? Kenapa di situ bisa diganti dengan hamzah? Karena samaun wawu di situ adalah huruf ilat, maka sebelum huruf ilat itu ada alif dan wawu tersebut terletak di akhir kalimat, maka wawu diganti menjadi hamzah sehingga mengatakan jadinya samaun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jamak untuk hamzah untuk jamak. Seperti dalam contoh dalam kitab Aqidah Takah halaman 11, di situ dikatakan al-ahya'i. Hamzah di situ adalah bukan hamzah asli dan juga bukan hamzah gantian wawu ataupun ya, tetapi hamzah di situ adalah hamzah jamak. Sehingga al-ahya'i di situ hamzah jamak taksir, dan mufradnya adalah hayyun. Mufrad daripada al-ahya adalah al-hayyu, itu orang yang hidup, kemudian jamaknya al-ahya'i. Di situ majrur karena dia situ adalah ataf kepada al-istighatsah ataupun doa. Kemudian al-ghaibina. Al-ghaibin di situ adalah majrur, tanda jernya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Al-ghaibin di situ adalah jar karena tanda jernya dengan ya karena di situ adalah jamak mudzakkar salim, dan di situ adalah na'at ataupun sifat kepada al-ahya. Sehingga untuk mengartikan antara sifat dan mausuf, mausuf dan sifatnya adalah al-ahya il-ghaibin, orang-orang hidup yang tidak ada. Orang-orang hidup yang tidak ada. Sehingga ada sisipan daripada yang untuk mengartikan mausuf, sifat dan mausufnya. Kemudian al-ghaibin, kenapa bisa dikatakan itu sebagai jamak mudzakkar salim? Karena terpenuhi syarat-syarat terbentuknya jamak mudzakkar salim. Di sana ada beberapa syarat untuk penggunaan ataupun untuk membuat jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah dia harus alam. Kemudian untuk alam jamak mudzakkar salim yang terbikin dari alam, syaratnya adalah yang pertama dia harus berakal dan mudzakkar. Yang pertama dia harus berakal, yang kedua harus mudzakkar. Kemudian yang ketiga harus khaliatan anita, dia harus tidak ada tak marbutah. Kemudian yang keempat dia adalah tidak tarkib, tidak nama laki-laki yang tidak tarkib, yang tidak tersusun. Seperti contoh Abdullah, kalimat Abdullah tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim karena dia adalah isim nama laki-laki yang tarkib. Kemudian untuk yang sifat di situ adalah harus terpenuhi syarat. Yang pertama, syarat untuk sifat yang boleh dijadikan jamak mudzakkar salim adalah yang pertama, tidaklah dia itu sifat ikut wazan af'alu yang mu'anasnya ikut wazan fa'la'u. Sehingga kalau ada sifat yang ikut wazan af'alu dan mu'anasnya mengikuti wazan fa'la'u, maka isim tersebut tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Seperti contoh ahdharu, kalimat ahdharu itu tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim sekalipun menunjukkan sifat. Kenapa? Karena ahdharu di situ adalah sifat yang ikut wazan af'alu tetapi mu'anasnya ikut wazan fa'la'u. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat yang ikut wazan fa'lanu dan mu'anasnya ikut wazan fa'la, itu tidak boleh dibikin jamak mudzakkar salim. Seperti dalam contoh absan, kalimat absan sekalipun di situ dia sifat untuk mudzakkar tetapi karena mu'anasnya ikut wazan fa'la maka dia tidak bisa dibikin jamak mubakar salim. Kemudian yang ketiga, isim-isim yang bisa digunakan untuk untuk mubakar dan juga bisa untuk mu'anas. Sifat yang bisa digunakan untuk mubakar dan juga bisa digunakan untuk mu'anas. Seperti dalam contoh kalimat soburun, ikut wazan fa'ulun. Dia adalah sifat yang bisa digunakan untuk mubakar dan juga bisa digunakan untuk mu'anas. Seperti dalam contoh, imro'atun soburun. Boleh antum katakan imro'atun soburun dan juga rojulun soburun. Sehingga kalimat soburun itu bisa digunakan untuk sifat laki-laki dan juga bisa digunakan untuk sifat perempuan. Dan tatkala kalimat soburun suatu sifat yang bisa digunakan untuk keduanya, maka tidak boleh dibikin jamak mudzakkar salim. Kemudian kita kembali kepada al-ghaibina. Kalimat al-ghaibina itu terpenuhi syarat-syarat pembentukan jamak mudzakkar salim. Dia itu adalah sifat yang tidak, sifat yang bukan, yang saya sebutkan tadi, dia adalah bisa dibikin jamak mudzakkar salim karena terpenuhi syarat-syarat tersebut. Si al-ghaibin itu sifat yang pertama, sifat itu tidak ikut bagian af'alu yang mu'anasnya fa'lau, kemudian fa'lanu yang mu'anasnya fa'la, kemudian isim sifat-sifat yang bisa digunakan untuk antara mudzakkar dan mu'anas, sehingga al-ghaibin bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Qala subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, suratun nisa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabairi asyirku billahi, rawahul bukhariyu. Qala fi'lul madhi mabniyun alal fathah, dia mabni di atas fathah karena fi'l madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala di situ adalah namanya jumlah i'tirabiyah yang tidak mempunyai i'rab. Dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha, wa'budu, u'budu di situ fi'lul amr mabni di atas domah karena fi'il amr yang bersambung dengan wawul jamaah, maka mabni di atas doma. Dan u'budu fi'il fa'il, dan fa'il domirun, dan wa'i fa'il di situ adalah wawul jamaah fi mahalli raf'in. Allah, Allah mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad, dan dia sebagai maf'ulun bihi dari fi'il fa'il u'budu. Wala tusyriku, tusyriku di situ fi'lul mudhari' majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun karena di situ adalah af'alul khamsah. Dan tusyriku majzum karena didahului dengan kemasukan suatu amil yang menjazmkan fi'il mudhari', yaitu lam yang namanya di situ lam la annahi. Kemudian tusyriku fi'il fa'il wal fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in bihi hi fi mahalli jarrin karena didahului dengan huruf jar. Syai'an mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena di situ adalah sebagai isim mufrad, sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tusyriku. Suratun Nisa, surah An-Nisa, artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha, sembahlah kalian oleh, sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi say'a, dan janganlah kalian menyekutukan bihi, yaitu bihihi domirhi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada dengan Allah subhanahu wa ta'ala, say'an sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabair, min harfu jarrin, akbari majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia itu adalah mudhaf. Al kabair majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena di situ adalah isim jamak taksir, karena dia mudhafun ilai kepada akbar. Al kabair di situ adalah jamak taksir dari kabiratun, min akbaril kabair al kabirah, sehingga di situ jamak taksirnya kabair. Kemudian sibuhul jumlah, min akbaril kabair fi mahalli raf'in, sebagai khabar yang muqaddam, khabar yang didahulukan. Kemudian asyirku, di situ marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, dan dia adalah sebagai mubtada. Billahi Allah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena di situ adalah isim mufrad didahului dengan huruf jar billah, sehingga asyirku billahi adalah marfu sebagai mubtada yang mana khabarnya didahulukan, yaitu min akbaril kabair. Sehingga wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya min akbaril kabair, dan termasuk paling besarnya di antara dosa-dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan setelah huruf yang isim yang jatuh setelah huruf jar min, di situ ada isim tafdil akbar ikut wazan af'alu. Apabila isim tafdil adalah termasuk daripada isim-isim yang tidak boleh ditanwin, ataupun dalam indal arabiyah, dalam istilah bahasa Arab, isim mamnu minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin, maka tatkala dia itu menduduki kedudukan jar, maka tanda jarnya dengan fathah. Kenapa di sini min akbaril kabair? Akbar di situ dilakukan ka isim tafdil yang ikut wazan af'al. Kenapa di situ tanda jarnya dengan kasrah? Karena yang pertama, isim tafdil apabila dia tidak boleh tanda jarnya dengan kasrah, apabila dia itu adalah mudhaf kepada isim yang al. Kemudian yang kedua, ada huruf alif lamnya, sehingga isim tafdil akbar ikut wazan af'alu boleh tanda jarnya dengan kasrah apabila dia itu adalah kemasukan huruf alif lam dan juga mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Kemudian kaidah untuk mubtada dan khabar, maka khabar boleh mendahului mubtada. Hukumnya di situ adalah boleh apabila khabarnya berbentuk sibhul jumlah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur, dan mubtadanya di situ adalah isim yang ma'rifat, maka khabar boleh mendahului mubtada. Jadi asli daripada kalimat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billahi min akbaril kabair. Asal daripada kalimat itu adalah asyirku billahi min akbaril kabair. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk daripada dosa yang paling besar. Sehingga boleh antum balik, min akbaril kabair asyirku billah, termasuk dosa yang paling besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh khabar mendahului mubtada'nya. Rawahul Bukhari al-Bukhari marfu, tanda rafanya dengan ya, karena di situ adalah isim, bukan isim mangkus. Kemudian karena sebagai fa'il dari fi'il rawa, dan hu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi, yang mana artinya Bukhari telah meriwayatkannya. Singanya di suhu domir yang kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal yang ketiga. Halis sirku maujudun fi hadhil ummah. Halis sirku maujudun fi hadhil ummah. Al-jawab, na'am maujudun. Wad-dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikuna, suratu Yusuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina hatta ta'budal awsana. Hadisun sahihun rawahu Tirmidzi. Hal huruf istifham. As-sirku marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, dia sebagai mubtada. Maujudun marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad sebagai khabar. Fi hadhil ummah, hadhi ismul isyarah, mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin. Al ummati di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia itu adalah al ummah di situ adalah isim yang mufrad bi makna jamak, sehingga di situ adalah al ummah lafdul mufrad, akan tetapi maknanya jamak. Sehingga di situ al-ummati majrur karena sebagai badal daripada hadihi. Sehingga badal harus ada mubdalnya, dan mubdal di situ hadihi, dan badalnya di situ adalah al-ummah. Al-badal sebagai kata pengganti daripada isim yang sebelumnya. Sehingga artinya, apakah syirik itu ada fi hadihil ummah pada zaman ini, pada umat ini? Naam maujudun. Naam, iya, maujudun, ada. Kemudian kalimat jawaban daripada naam maujudun. Maujudun di situ marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yaitu takdirnya huwa. Naam huwa maujudun, sehingga huwa di situ adalah sebagai mubtada yang mahdhuf. Maujudun marfu sebagai khabarnya, yang mana huwa tersebut dalam takdir daripada jawaban naam huwa maujudun adalah huwa dhamir kembali kepada asyirku. Asyirku maujudun fi hadhil ummah, dari umat ini. Kemudian kita kembali kepada isim isyar fi hadhi. Semua isim isyar adalah isim yang mabni. Kemudian kalimat hadihi di situ adalah termasuk daripada isim-isim yang ma'rifat. Hadihi di situ adalah isim yang ma'rifat. Isim isyar itu ma'rifat adalah dengan kalimat al-musyaru ilai, yang diisyaratkan kepadanya. Sehingga kalaupun hadihi di situ adalah tidak ada al-musyaru ilai yang diisyaratkan kepadanya, maka isim isyar di situ adalah isim yang nakirah. Saya ulangi, apabila isim isyar dia itu bisa dikatakan sebagai isim yang ma'rifat, maka harus ada al-musyaru ilai yang diisyaratkan kepadanya. Jadi apabila orang mengatakan hadihi kitabun, tanpa tangan itu tanpa mengisyaratkan kepada kitab tersebut, maka itu adalah bukan dikatakan sebagai isim yang ma'rifat. Kecuali apabila seseorang mengatakan hadza kitabun dengan mengisyaratkan tangan kepada kitab tersebut, maka dengan isyarat tersebutlah maka isim isyarat menjadi ma'rifat. Sehingga hadza kitabun, orang tersebut mengisyaratkan tangan yang mengisyaratkan kepada kitab, maka isim isyarat menjadi ma'rifat. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum. Wow, di situ adalah wawul ataf. Wawul ataf yang nanti apa namanya hubungan dengan ayat yang sebelumnya dari surat Yusuf yang 106. Wa ma yu'minu ma harfun nafi, huruf nafi. Kemudian yu'minu, yu'minu fi'lul mudhari. Dia marfu karena tidak ada amil yang merub, ya karena tidak ada amil yang masuk kepada yu'minu tersebut. Sehingga sedangkan ma di situ adalah huruf nafi, dia tidak mempengaruhi fi'il mudhari'. Sehingga yu'minu di situ marfu karena tidak ada amil yang masuk kepada fi'il tersebut, dan yu'minu tanda rafanya dengan dhamma karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan wawul jamaah, dan juga tidak bersambung dengan nunun niswah, dan juga tidak bersambung dengan alif isnain, maka yu'minu marfu tandanya dengan dhamma. Kemudian aktsaruhum, aktsaruhum di situ marfu tanda rafanya dengan dhamma karena di sebagai fa'il dari fi'il yu'minu. Hum fi mahalli jarrin mudafun ilai, kepada aktsar billahi Allah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia disebut mufrad didahului dengan huruf jari itu bi. Illa, illa di situ adalah harful hasr, huruf sebagai pembatasan. Wow di situ adalah wawu hal. Kemudian hum marfu fi mahalli rafin sebagai mubtada. Musyrikun di situ marfu tanda rafanya dengan wawu karena jamak muzakkar salim sebagai khobar daripada hum, dan jumlah ismiyah mubtada dan khobar hum musyrikun fi mahalli nasbin sebagai hal. Sehingga wawunya di situ lahu hal, dan illa di situ adalah illa huruf istisna yang tidak mempunyai amalan apa-apa. Sehingga illa di situ adalah kapan dia itu bisa beramal, yaitu menasabkan isim yang jatuh setelahnya apabila di situ adalah huruf kalimatnya musbit dan disebutkan mustasna minhu, maka isim yang jatuh setelah illa wajib nasab. Akan tetapi apabila di situ adalah kalimatnya manfi, maka isim yang jatuh setelah illa maka diirab sebagaimana kedudukan ia di dalam jumlah. Dalam ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, di situ adalah kalimatnya susunan kalimat yang manfi didahului dengan huruf nafi yaitu ma, maka isim yang jatuh setelah illa di situ adalah sesuai, disesuaikan dengan kedudukannya. Kalau dia itu maful bih berarti dia itu nasab, kalau dia itu hal berarti dia itu nasab, kalau dia itu rafa berarti dia itu imma, dia itu fa'il ataupun naibul fa'il. Ternyata di sini adalah illa wa hum musyrikun, di situ adalah jumlah ismiyah fi mahali nasbin sebagai hal, dan illa adalah batal tidak mempunyai amalannya. Kecuali illa yang mempunyai amalan apabila dia itu musbit. Contohnya ja'a ar-rijalu illa muhammadan, ja'a ar-rijalu illa muhammadan. Kalimat muhammadan di situ adalah wajib nasab karena jatuh setelah illa yang mana terpenuhi syarat-syarat untuk illa dia itu menasabkan. Yang pertama itu kalimatnya musbit. Kemudian yang kedua disebutkan mustasna minhunya yaitu ar-rijalu. Sehingga isim yang jatuh setelah illa adalah harus nasab. Surat Yusufah. Yusufah di situ adalah majrur, tanda jarinya dengan fathah karena dia adalah isim mamnu minas sarfi, nama-nama yang asing, bukan nama Arabi. Yusuf adalah bukan nama Arabi. Kemudian semua nama al-anbiya adalah ajami, kecuali ada beberapa nama para nabi yang bukan ajami. Di antaranya adalah Salih, Muhammad, kemudian Nuh dan seterusnya, sehingga semua nama al-anbiya, nama-nama para nabi adalah ajami, kecuali beberapa nama nabi yang bukan ajam, di antaranya Nuh, Salih, kemudian Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian artinya dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka berbuat syirik, wa hum musyrikun, kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalil ini menyatakan illa wa hum musyrikun, menyatakan bahwasanya dalil ada bahwasanya umat ini, kesyirikan itu ada pada umat ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'adu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina hatta ta'budal awtana. La taqumu la harfun nafyi, huruf yang menafikan, sehingga huruf nafi di situ adalah tidak memberikan pengaruh kepada fi'il yang masuk kepadanya, yang jatuh setelahnya. Takumu fi'il mudhari' dari fi'il qama yakumu, ikutazan fa'ala yaf'ulu. Takumu fi'il mudhari' marfu, dia adalah fi'il mudhari' yang dirafa', tanda rafa'nya dengan dhamma, karena fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan aliful isnain ataupun dengan wawul jamaah ataupun dengan ya mukhatabah. Kemudian as-sa'atu marfu, tanda rafanya dengan dhamma, karena dia itu sebagai fa'il dari fi'il takumu. Hatta di situ adalah huruf yang menasabkan, yang jatuh setelah huruf yang menasabkan, sehingga fi'il mudhari apabila jatuh setelah hatta, yang di situ adalah menasabkan fi'il mudhari, sehingga talhaqa di situ mansub, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia itu adalah isim yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun karena didahului dengan huruf nasab yaitu hatta. Qabailu di situ adalah marfu, tanda rafanya dengan dhamma, karena di situ adalah jamak taksir sighah mutahal jumu, ikut dengan fa'ailu, sehingga qabailu di situ adalah tidak boleh ditanwin, isim yang tidak boleh ditanwin karena ikut wazan fa'ailu, qabailu sighah mutahal jumu, bentuk-bentuk yang dijamak qabailu itu semua sighah mutahal jumu tidak boleh ditanwin, sehingga qabail namanya sighah mutahal jumu itu jamak, yaitu tentunya jamak taksir, ikut wazan fa'ailu sighah mutahal jumu, fa'ailu qabailu min ummati majrur, tanda jarinya adalah dengan kasrah muqaddarah ya, di situ adalah fi mahalli jarin karena sebagai mudhafun ilai. Kemudian bil musyrikin, al musyrikin majrur, tanda jarinya dengan ya karena di situ jamak mudzakkar salim. Hatta ta'budal awtana, sehingga hatta buda al-awtana di situ mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian ta'buda Di situ adalah isim ya fi'il yang mansub, karena didai dengan urun nasab yaitu hatta, dan ta'bura fi'il fa'il, dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu hiya, kembali kepada qaba'il. Yaitu ta'bura di situ adalah fi'il fa'il, yang mana fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu hiya, kembali kepada qaba'il. Sehingga artinya la takumu sa'atu, dan tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta talhaqu qaba'ilu min ummati bil musyrikin, sehingga kabilah-kabilah itu bertemu, kabilah-kabilah dari kalangan umatku bertemu dengan orang musyrikin, dan hatta ta'budal awsan, sampai dia itu yaitu qaba'il tersebut menyembah al-awsan berhala. Kemudian kembali kepada al-ummati, min ummati di situ adalah mudhaf dan mudhafun ilai, dan ummati di situ fi'il isim yang bersama dengan ya mukhatabah, ya mutakallim yaitu ana, maka di situ adalah tanda jar daripada isim yang bersambung, tanda i'rab ataupun tanda kedudukan isim yang bersambung dengan ya mutakallim adalah muqaddarah thalasah, satu tanda yang dimuqaddarahkan tiga tempat. Apabila dia itu rofa, maka dengan rofa muqaddarah. Apabila dia itu jar, maka dengan jar dengan kasrah muqaddarah. Apabila dia itu nasab, maka dengan fathah muqaddarah. Setiap isim yang bersama dengan ya mutakallim, maka tanda i'rabnya adalah muqaddarah yang dikira-kirakan ada. Sehingga ummati di situ dengan kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena fi isim bersama dengan ya mutakallim. Hadisun sahihun rawahu Tirmidzi. Hadisun marfu, tanda rafanya dengan dhamma, karena isim mufrad sebagai khabar, yang mana mubtadanya di mahbub. Hada yang takdirnya hada hadisun sahihun. Sahihun marfu, tanda rafanya dengan dhamma, kan dia itu adalah isim yang mufrad sebagai na'at ataupun sifat daripada hadithun. Rawahu Tirmidzi, kemudian rawahu Tirmidzi hu fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi. At-Tirmidzi di situ marfu, karena dia itu sebagai fa'il dari fi'il rawahu, dan jumlah fi'liyah rawahu Tirmidzi rawahu di situ adalah fi mahali raf'in sebagai na'at kepada sahih ataupun kepada hadisun. Sehingga jumlah jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia itulah sebagai sifat. Sehingga rawahu di setelah jumlah yang namanya jumlah fi'liyah, karena susunan kalimat terdiri dari fi'il dan fa'il, maka itu jatuh setelah isim yang isim yang nakirah, maka dia itu sebagai na'atnya. Hadisun sahihun rawahu Tirmidzi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imamu at-Tirmidzi. Soal yang keempat, ma hukmu du'a il amwati awil ghaibina. Du'a ul amwati awil ghaibina minas syirkil akbar. Qala subhanahu wa ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimina ay minal musyrikina. Surah Yunus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nara. Rawahu al-Bukhari. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin. Ma ismul istifham fi mahalli rafin yakunul mubtada. hukmu marfu sebagai khabar, dia adalah isim yang mudhaf. Duai, duai di situ adalah jar, tanda jarnya dengan kasrah karena di situ adalah isim yang mudhaf kepada hukmu. Wa huwal mudhaf, dan dia adalah mudhaf juga. Al amwati, al amwat di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena di situ adalah jamak taksir. Kemudian al-ghaibina awil ghaibin aw huruf ataf al-ghaibina di situ adalah majrur, tanda jarnya dengan ya karena jamak muzakkar salim, yang mana al-ghaibin adalah ataf kepada al-amwat. Sehingga artinya apa itu hukum berdoa kepada orang yang sudah mati, awil ghaibina, ataupun orang-orang yang ghaib, orang yang tidak ada. Jawab, du'aul amwati awil ghaibina minas syirkil akbari. Du'au, du'au marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena dia itu isim yang mufrad. Kemudian al-amwati majrur mudhafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak taksir. Du'au di situ adalah marfu karena sebagai mubtada. Awil ghaibina, al-ghaibin di situ adalah jar atas kepada amwat. Minasirkil akbar, asirki majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isi mufrad, didahului dengan huruf min, itu huruf mengejarkan. Al-akbari di situ adalah majrur karena dia itu naat ataupun sifatnya asirku. Dan sibhul jumlah jar dan majrur minasirkil akbar fi mahalli raf'in sebagai khobarnya doa. Jadi khobar daripada doa adalah asirkul asminasirikil akbar. Sehingga artinya berdoa kepada orang mati ataupun orang yang gaib, orang yang tidak ada, adalah termasuk daripada kesirik-sirik yang paling besar, sirik besar. Sehingga al-akbari tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah